Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-12. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat ke-13. Nah, silakan dibaca. Oh, Pak Kohir sudah angkat tangan. Silakan, Pak Abdul Kohir. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara? Qul fa'tu bi asri suwarin mislihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Ataukah mereka mengatakan dia telah mengada-adakannya. Katakanlah, maka kalian datangkanlah dengan 10 surat semisalnya yang diada-adakan, dan kalian serulah siapa saja yang kalian mampu. Dan kalian serulah siapa saja yang kalian mampu dari selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Am harfu atfin yakulul fi'lun mudari'un alwawu sebagai fa'il aftaro fi'lun madin. Aftaro. Ini kan fi'il madinya iftaro yaftari, jangan bilang aftaro. Iftar. Iftaro fi'lun madin, fa'ilnya domir mustatir huwa alha'u maf'ulun bi. Kul fi'lu amrin, dengan fa'ilnya domir mustatir anta. Alfa'u harfu atfin. U'tu fi'lu amrin alwawu sebagai fa'il. Bi asri jar wal majrur sebagai mudof, suarin mudofun ilaihi, misli na'at alha'u mudofun ilaihi, muftarayatin na'at wad'u alwawu harfu atfin, ud'u fi'lu amrin alwawu sebagai fa'il, man maf'ulun bih, istato'tu. Jangan langsung bilang maf'ul, bisa mausul dulu. Mausul, man isim mausul sebagai maf'ulun bih. Istata'tum fi'lun madin, dengan tum sebagai fa'il ya, atau tidak? Iya, fa'ilnya. Min dunillahi, min dunillahi, min duni jarwal jalwa majrur. Allahi labdul jalala sebagai mudhufun ilahi. In harfu sartin wa jasmin. Kuntum kun fi'lun madinakis majzumun bi'in. Enggak majzum, kan dia fi'il madi. Fi'il madi mah mabni. Oh iya. Jadi in harfu syartin aja. Berarti in harfu syartin pun fi'il madinakis. Tum isim kana sadikina kobar kana. Iya betul, nggak ragu. Nah, Ustaz, tafsirnya bal ayakuluha ula ilmusrikuna min ahli Makkah inna Muhammadan qadiftara hadal Qur'ana kullahum in kanal amru kama tasumuna fatu bi asri surati mislihi Suwa bi asri suwarin mislihi. Bi asri suwarin mislihi muftarayati. Wad'u man istata'tum min muftarayatin tanwin. Iya. Mislihi muftarayatin. Wad'u man istata'tum min jami'i khalqillahi liyusa'idukum 'alal alal itiyani tadi. Ya, alal itiyani. Alal itiyani biha bihadhihi suratil asri. Ini tadi biari suwaril asri. Oh ya. Bihadhihi suwaril asri in kuntum shadiqina fi da'wakum. Nah. Bahkan apakah orang-orang bahkan apakah mereka berkata yaitu orang-orang Mekah ya? Orang-orang musyrik dari kalangan Mekah, penduduk Mekah gitu. Bahkan orang-orang musyrik dari kalangan Mekah itu mengatakan sesungguhnya Muhammad telah mengada-adakan Al-Qur'an ini. Katakanlah kepada mereka apabila urusannya seperti apa yang kalian sangkakan, apabila urusannya seperti yang kalian sangkakan, maka datangkanlah 10 surat yang menyerupai Al-Qur'an. Muftarin ya. Yang menyerupainya yang dibuat, ya. Ya. Tarayat itu yang dibuat-buat. Oke. Okay. Maka datangkanlah 10 semisal surat yang dibuat-buat. Wad'u serulah manis tertutup. Serulah kalian mampu. Apa tuh? Serulah. Serulah yang kalian mampu dari semua makhluk okay. Allah. Serulah yang kalian mampu dari seluruh makhluk Allah. Untuk membantu kalian. Untuk membantu kalian mendatangkan 10 surat itu ya. Ya. Apabila yang kalian katakan itu memang benar, Afan Ustaz masih belajar. Ya, Bapak. Ya, amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara? Qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Ataukah mereka mengatakan orang-orang kafir Quraisy, iftarah, Nabi Muhammad telah mengada-adakan Al-Qur'an, telah menggubah Al-Quran dari lisannya sendiri, dari tangannya sendiri. Kul, katakanlah wahai Rasulullah SAW kepada mereka, kalau benar Al-Quran adalah ya buatan, karangan Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi'ashri suwari misli. Coba datangkan 10 surat yang semisalnya, muftarayatin, yang dibuat-buat. Bahkan, ya ditambah lagi, wad'u man istata'tum min dunillah. Kalau kalian nggak sanggup sendiri, coba silakan panggil, ya ajak siapa saja yang kalian mampu dari selain Allah in kuntum shadiqin. Jika kalian orang yang benar, ini adalah sebuah tantangan yang tidak bisa ya dilawan ya, sampai hari ini. Ini merupakan sindiran kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalau sekiranya benar yang kalian katakan, bahwasanya Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, maka tentu kalian yang tidak ummi plus mengaku sangat mahir, sangat jago membuat syair, ya tentu kalian bisa membuat 10 surat yang semisal Al-Qur'an. Ya. Kalau Al-Qur'an merupakan karangan manusia, karena apa yang dibuat oleh manusia itu bisa ditiru atau bisa dilakukan oleh manusia yang lain. Itu logikanya. Ya seperti ya zaman sekarang ya. Mungkin penemu satu orang, tapi ketika satu orang sudah menemukan, ya akan bermunculan penemu-penemu yang lain, ya. Mobil kan dulu Volvo awalnya. Sekarang banyak, ada Toyota, ada Daihatsu, ada Cina pun enggak mau kalah, India enggak mau kalah. Ya, semuanya bisa. Apa yang dibuat manusia bisa ditiru oleh manusia yang lainnya. Justru dengan tidak ada yang bisa menjawab tantangan untuk membuat Al-Quran, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukanlah buatan manusia. Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, walaupun dia ya penyair, ahli sastra yang mampu menandingi, jangan menandingi, menyamai saja nggak bisa. Menyamai ya keindahan dan ketinggian level Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada manusia yang mampu membuatnya. Karena Al-Quran menurut akidah al-sunnah al-jamaah adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya baca Bu Dahyalis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Maka jika mereka tidak mampu menjawabnya, maka ketahuilah bahwa Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah dan tidak ada Tuhan kecuali Allah semata. Apakah kalian orang yang berserah diri? Nah. Al-fa'u harfu atfin, in harfu syartin, lam harfu jasmin, yastajibu fi'il mudori, majzumun bi lam, al-waw sebagai fa'il, lakum jarwa majrul, al-fa'u harfu atfin, i'lamu fi'lu amrin, an-nama ini sama dengan in-nama. Wawnya fa'il dulu. Wawnya sebagai fa'il. Kalau an-nama ini di anna dengan ma atau an-nama sama in-nama, Ustaz? Ya, enggak beda-beda. Kalau in-nama kan memang ada tuh hasrin. Kalau an-nama ya anna sama ma digabung. Oh. Jadi anna atau kidin. Harfu tarkiwa nasbin. Ma jadi isim anna. Iya, ya, boleh. Isim anna. Iya, betul. Unzilah fi'il mudhari majhul. Ininya mau apa namanya? Naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya ke Quran. Oh, Al-Quran ya. Iya, huwa jarra Quran ya. Kembali ke Al-Quran. Bi ilmi jarra majrur Allahi lafu dalala sebagai mudhofun ilaihi. Al-mau harfu atfin an harfu masdarin wa nasbin la nafiya lil jinsi. Ilaha isimlah illa ada tu istisna mulgho huwa badal, Ustaz ya? Huwa badal dari mana? Dari dari hakun ya. Dari hakun. Dari kobar nyala yang dibuang. Alfa'u harfu atfin hal harfu istifham antum domir apa sih ini? Domir munfasil mubtada. Domir munfasil sebagai mubtada. Muslimuna khobar dari mubtada. Fa'ilam yastajib ha'ula il musyrikuna lakum ayuhar rasulu wa man amana ma'aka lima tad'unakum ilaihi li ajzil jami'i anzalika fa'lamu anna hazal Qur'anu saya. Quran akan isimnya anna badal dari hadza dia. Oh, ini badal ke sini. Anna hazal Qur'ana innama anzalahu Allahu ala rasulihi bi ilmihi wa laisa min qaulil bashari wa'lamu an alla ilaha yu'badu bihaqqin illallah. Fahal antum ba'da qiyami hazihil hujjatu Hujati. Alaikum. Hujati. Hujati alaikum. Hazi hujati alaikum. Muslimuna munqaduna lillahi wa rasulihi. Maka jika orang musyrik itu tidak mengabulkannya, wahai Rasul, dan orang-orang yang beriman bersama kamu ketika kamu menyeru mereka kepadanya untuk melemahkannya. Bukan, karena. Oh, karena ketidakberdayaan. Karena ketidakberdayaan ya. Semuanya dari yang mana sah, dari yang demikian. Dari melakukan hal tersebut gitu aja. Dari melakukan maka ketahuilah bahwa dari melakukan hal tersebut, maka ketahuilah bahwa Al-Qur'an itu sungguh hanyalah Allah yang menurunkannya kepada Rasul-Nya dengan ilmunya dan bukanlah perkataan manusia, dan ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka apakah kalian setelah tegaknya hujah ini kalian akan menjadi muslim, yaitu orang yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya? Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama uzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu wa an la ilaha illa huwa fa hal antum muslimun. Maka jika mereka tidak mampu menjawab tantangan tersebut untuk membuat 10 surat yang semisal dengan Al-Qur'an, fa'lamu, maka ketahuilah wahai orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy, annama unzila bi'ilmillah, sesungguhnya Quran itu diturunkan dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan kalamul bashar, bukan ucapan manusia, bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah hanyalah menyampaikan. Tidak ada satupun ayat, bahkan satupun huruf dari Al-Quran yang merupakan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa semua yang ada dalam Al-Quran, kalimatnya, katanya, sampai hurufnya, itu merupakan kalamullah. Wa alla ilaha illahu, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, ya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali dia. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian mau berislam setelah tegaknya hujah ini, setelah kalian menyadari bahwasanya kalian yang katanya jago ya membuat syair, kalian yang katanya ahli sastra, tapi ternyata gak bisa membuat Al-Quran. Padahal kalian menuduh Al-Quran itu dibuat-buat, tapi kalian tidak bisa membuatnya. Maka apakah setelah tegaknya hujah ini kalian mau beriman? Kalian mau menyerahkan diri kalian? Kalian mau ya patuh kepada Allah dan Rasul-Nya? Ini sindiran yang keras ya kepada orang-orang kafir ya. Jangan asal ngomong gitu ya. Jangan hanya menuduh Al-Quran buatan, tapi gak bisa bikin yang semisal Al-Quran. Ini kan menunjukkan kelemahan mereka, bahwa mereka tidak mampu dan tidak akan pernah mampu ya seseorang membuat atau menandingi Al-Quran. Nah, baca. Pak Edi baca. Nah, Masad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatid dunya wa zinatiha. Hayat, Pak, salah baca. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi kepada mereka amalan mereka di dalamnya, dan mereka tidak dirugikan. Man man itu man isim mausul sebagai mubtada karena fi'il madhi naqis isimnya dhamir mustatir yuridu fi'il mudhari jumlah yuridu adalah sebagai khobar kana al-hayata maf'ul bi ad-dunya maf'ul bi yang na'at al-wawu harfu atsin zinataha ma'tuf alha mudhof ilai nuwafi fi'il madhi fa'ilnya nahnu ilaihi jar majrur a'ma a'malahum maf'ul bi hum mudhof ilai fiha jar majrur alwawu harfu atfin hum domir sebagai mubtada fiha jar majrur pokoknya hal aja kali ya nah Ustaz alu hal sedangkan hum dhamir mubtada fiha jar majrur la harfu nafin yubsirun fi'il mudhari majhul alalu sebagai naib fa'il yubkhasun yubkhasun fi'il mudhari majhul alalu sebagai naib fa'il jumlah yubkhasun adalah sebagai khobar daripada mubtada mangkana mangkana yuridu nah. Bi amalil hayati dunia wa muta'am wa muta'aha nu'attihum nu'attihum ya ma kusita lahum min thawabi amalihim fil hayati dunia kamilan goi pro maksusin mankusin ya siapa yang menghendaki dengan amalannya kehidupan dunia dan perhiasannya akan kami bagi kami berikan kepada mereka apa yang bagian mereka berupa sawab apa itu ganjaran Ustaz ya balasan min sawabi kami berikan kepada mereka apa yang min sawabi balasan amal balasan mereka di dunia balasan dari amal mereka dunia secara penuh tidak secara dikurangi tanpa. Tidak secara sempurna tanpa dikurangi. Nama Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa saja yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepada mereka amalan mereka padanya. Artinya kalau ada orang yang melakukan amalan akhirat dalam rangka mencari dunia, ya sudah, dia akan Allah berikan dunia saja. Ya. Wahum fiha lebihkhusun dan mereka tidak akan dirugikan di dalamnya. Ini menjadi peringatan buat kita bahwa kalau kita melakukan amalan akhirat, maka ikhlaskan untuk akhirat. Jangan kita mengamalkan amalan akhirat tapi tujuannya adalah dunia. Ya, ini nggak boleh. Ya. Karena kalau seseorang melakukan amalan akhirat tujuannya dunia, ya dia hanya akan dapat dunianya aja. Contoh misalnya orang yang apa namanya sholat duha, sholat tahajud. Kemudian ditanya, kenapa kamu rajin sholat tahajud, sholat duha? Oh, supaya saya dapat rezeki yang banyak. Nah, ini nggak boleh ya. Ini kan namanya meniatkan akhirat untuk dunia. Kalau berharap berdasarkan keutamaan hadis-hadis bahwasanya ya tahajud, kemudian duha, melancarkan urusan kaum muslimin, itu boleh ya. Tapi ingat, tujuannya tetap adalah ibadah. Bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dunia yang mengikutinya itu bonus. Bukan sesuatu yang dikejar, ya. Tapi kalau meniatkan ibadah murni karena dunia itu jelas nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah kita meniatkan semuanya untuk Allah. Namun kita yakin bahwa bentuk rahmat dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala bagi hambanya yang beribadah kepadanya, Allah akan memudahkan jalannya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Tapi intinya takwa dulu. Ya, artinya ketika dalam proses takwa ya niatnya Allah dulu. Jangan niatkan dunia. Nah, wahum fiha libkhusun, dan mereka di dalamnya tidak dikurangi sedikit pun. Nah, ini peringatan ya. Jadi kalau untuk amalan akhirat, niatkan untuk akhirat, jangan niatkan untuk dunia. Ya, seperti misalnya berhaji, maka niatkan untuk berhaji. Jangan misalnya, kadang-kadang ada orang Indonesia yang kalau haji itu dia sibuk bawa ya apa namanya barang-barang dagangan, karena dia bilang ya nanti kalau di Saudi harga-harga naik ya. Malah kadang-kadang yang dibawa adalah rokok gitu ya, karena harga rokok di Saudi itu lebih mahal. Nah, yang seperti ini mencampur adukan antara amalan akhirat dengan amalan dunia. Ya, yang seperti ini harus kita hindari agar amalan kita ikhlas. Ya, sebagaimana prinsip nanam padi ya. Hidup kita tuh di dunia harus seperti petani yang nanam padi gitu ya. Kalau kita nanam padi, rumputan itu pasti tumbuh ya. Kalau kita melihat ladang-ladang pertanian, itu yang namanya rumput nggak pakai ditanam. Kalau kita nanam padi, rumput pasti ikutan tumbuh. Tapi nggak sebaliknya. Ya, kalau misalnya kita nanam rumput, itu sampai kapanpun nggak ada padi yang tumbuh. Apa maksud dari ya perbandingan ini, permisalan ini, bahwa kalau kita meniatkan sesuatu untuk akhirat, dunia insya Allah ikut. Kita dapat dunianya. Tapi kalau niat kita hanya dunia, akhirat kita nggak dapat. Kadang-kadang dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Maka rugi ya. Rugi kalau kita mengamalkan akhirat demi dunia semata. Nah, silakan dibaca Bu Kurniati. Ayat 16 ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka, dan sia-sia apa yang mereka usahakan atau apa yang mereka lakukan di dalamnya, dan terhapuslah apa yang dulu mereka kerjakan. Ulaika mubtada, alladzina khobar, isi mausul sebagai khobar, laisa ini fi'il madhi nakis ya, fi'il madhi nakis, lahum jarwa majrur, finna, fil akhirati jarwa majrur, ya ini sebagai khobar dari laisa, illa adatul istisna mulghah, annaru mubtada, isim dari laisa. Al-waw harfu atfin, habito fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, ma maf'ulun bi, sona'u fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, fiha, jarwa majrur, al-waw harfu atfin, batilun ini isim fa'il beramal fi'il ya Ustaz? Mubtada, batilun, ya, gimana yang batilun, batilun, al-waw kan harfu atfin, iya, iya, iya. Ini kan mubtada, tapi kamu kan tetap mubtada ya, Ustaz? Wa batilun mubtada. Ma maf'ulun bih. Batilunnya beramal fi'il. Ntar dulu, energi mikir. Terhapus. Dan terhapus. Apa yang dulu? Batilun. Dia kayak matupnya kemana ya? Iya, makanya kalau matup. Sebentar ya. Apa kalau maf'ul mutlak dari hadis. Karena tapi kalau kita yes, bilang dia adalah mubtada, khobarnya yang mana, Bu? Jumlah. Jumlah yang mana? Makanu ya'malun. Bisa enggak seperti itu? Kanunya kan al-wawu isim kana, ya'udu alama ya. Apa-apa yang dulu kita kita lihat di Irabul Quran dulu bentar ya. Saya juga bingung nih. Raguan nih soalnya. Wa batilun makanu ya'malun. Kalau di Irabul Quran itu batilun sebagai khobar muqaddam malah. Nanti maknya sebagai mubtada muakhar ya. Muakhar ya. Nah. Tadi mabni ya maya. Nah isim mausul ya. Nah. Ya. Baik Ustaz. Wa batilun berarti ini khobar muqaddam. Ma mubtada muakhar. Kanu fi'al madinakis dengan isim kana alwau. ya'maluna fi'il mudhari alwa sebagai fa'il dari sebagai oh, iya. Khobar kanah. Ini kan aslinya gini Bu, aslinya makanu ya'maluna batilun gitu. Oh apa iya. Yang mereka lakukan. Apa yang mereka kata udah terhapus. Yes. Oh ya. iya betul-betul. Ini berarti khobar muqaddam ya, khobar. Ya. Nah. Syukran Ustaz. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa naru jahannama yuqasuna harha wa dhahaba anhum naf'un ya dhahaba naf'un ma naf'u ma amilu. Oh iya ini mudhaf ya, mudhaf ya, mudhaf nilainya ma ya. Anhum naf'u ma amiluhu wa kana amaluhum batilan li'annahu lam yakun liwajhillahi. Tidaklah mereka itu di akhirat melainkan neraka jahanam yang mereka rasakan panasnya dan penolong dan apa ya dan telah pergi atau telah hilang penolong kok penolong sih manfaat manfaat dari oh ya nafa'ah dan telah hilang manfaat dari apa yang mereka lakukan dari apa yang mereka lakukan dan dahulu perbuatan mereka itu adalah batil atau terhapus disebabkan dikarenakan mereka tidak mengharapkan wajah Allah. Nambarakallahu wa jazakillahu khairan. Fatika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma san'u fiha batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bagian pada kehidupan akhirat kecuali neraka. Artinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir itu tidak punya bagian sedikit pun dari akhirat kecuali neraka. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Kenapa? Karena apapun yang mereka lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka melakukannya untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Wa habita ma sana'u fiha. Dan gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan ya lenyaplah apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi orang kafir itu sebaik apapun dia di dunia, sedermawan apapun dia di dunia, maka amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amal itu yang pertama adalah ikhlas. Mengharapkan ya menjadikan Allah sebagai tujuan ibadah. Itu yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang kafir mereka tidak memenuhi keduanya. Tidak mereka beribadah untuk Allah, tidak pula mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan dibaca Bu Fatimah. Naam sadiyasanallahu ilaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Maka siapakah yang telah datang penjelasan dari Tuhannya dan membacanya dan seorang saksi darinya dari sebelumnya ya kitab Musa sebagai imam pedoman dan rahmat mereka itu beriman kepadanya dan siapa yang kufur dengannya dari apa azab maka neraka tempat azab kembali. Itu kelompok-kelompok ya kelompok dari kelompok-kelompok maka neraka tempat kembalinya maka itu ancamannya, janji, ancamannya, ancamannya, maka ancaman baginya neraka. Fala taku, maka jangan, maka tidaklah diragukan ya, jangan ragu, jangan engkau jadi ragu darinya, dan jangan engkau jadi ragu darinya, sesungguhnya itu benar dari Tuhanmu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Alhamzatu harfu istinaf, alfa'u harfu istifham. Alfa'u harfu istinaf, man harfu sartin sebagai mubtada. Iya. Karena fi'lun madhi nakis ala bayyinatin khobar kana sada, berarti isimnya jar majrur khobar kana, jar majrur sebagai khobar kana, isimnya mustatir sada, kembali ya, 28 ya, 28 sada, mir rabbi jar wa majrur, al ha'u mudhafun ilai, al waw harfu atlim adfin, yatlu fi'lun mudhari'un, mansubun atau mansubun sada. Marfu masuk dari mana dia? Enggak ada yang menetapkannya. Marfu. Oh, marfu. Marfu fa'ilnya dia sih. Mustatir. Ini syahid. Oh ya, syahid. Ya. Apa sih? Al-ha'u mafulun bi syahidun fa'ilnya. Minhu jar wa majrur, al-wawu harfu atfin, min qabli jar wa majrur, al-ha'u mudhafun ilaih. Kitabu sebagai, nah berarti tadi ini jar majrurnya sebagai khobar muqaddam. Oh, khobar muqaddam, kitabu mubtada mu'akhar. Musa mudhafun ilaih, kitabnya Musa, imaman sebagai hal sih. Ya, sebagai hal. Sebagai hal, al-wawu harfu atfin rahmatan ma'tub imaman. Ulaika isim ulaika isim mausul. Isim isyaros. Sebagai mubtada yu'minuna fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, sebagai khobar dari ulaika, bihi jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin, man harfu isim sartin, yakfur fi'lun mudhari'un, majzum biman, fi'il jawab sih. Bihi jar wa majrur, fi'il syarat, fi'il syarat. Bihi jar wa majrur, minal ahzabi jar wa majrur, al-fa'u, fa'ul jawab sih. Iya betul. An-naru sebagai tanda, mubtada mau'idu sebagai khobar, al-ha'u mudhafun ilaih, al-fa'u harfu adfin, la ragu, la nafiyah ya, la tak, la tak, nahiyah, nahiyah, nahiyah, larangan, la taku, taku itu ini sih ya, bil mudhari nakis majzum, mudhari nakis majzum, fi miryatin, jangan kamu ragu sebagai ragu sebagai khabarnya, itu sebagai khabar dataku, minhu jar wa majrur, inna harfu taukidin wa nasbin, al hau isim ismu inna, al haku sebagai ini bukan khabar, khabar inna, khabar inna, al haku sab, oh ya astagfirullah, al-haqqu khabar inna min rabbi jar wa majrur, al-kafu mudhafun ilai, al-wawu harfu atfin, lakinna harfu istidrak, nah. Aksaro ismu inna, an-nasi mudhafun ilai, la harfu nafiyah, yu'minuna fi'lu mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il. 17. Afaman kana kana ala hujjatin wa basiratin min rabbihi fima yu'minu bihi wa yada'u ilayhi bil wahyi alladhi anzalallahu fihi hadhihi al bayyinata bayyinata wayatluha burhana akhirin syahidun minhu wa huwa burhani wayatluha burhana bukan kan penjelas perluha burhana ya burhana ya burhana akhirin akhirin om akhirin syahidun minhu wa huwa jibrilu au muhammadun alaihi masallamu wa yu'ayyidu dzalika burhana salisun min qablil qur'ani wa huwa tawratu alkitabu alladhi unzila ala Musa imaman wa rahmatan liman amana bihi kaman kana hammuhul hayatu hayata faniyata bizinatiha ulaika yusaddiquna bihadzal qur'ana wa ya'maluna bi ahkamihi bihadza ya alqur'ani oh ya afan bihadzal qur'ani wa ya'lamuna bi ahkamihi wa man yakfur bihadzal qur'ana bihadzal qur'ani manil ladzina tahazzabu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fajaza'uhu nar naru khabarnya ini khabar ayo ya naru yuriduha la mahallata yariduha la mahallata falataku ayyuhar rasulu bisyaki min amril qur'ani wa qawlihi min indillahi ta'ala ba'dama syahidta bidzalikal adillati wa'lam anna hadzal dina wal haqqu min rabbika walakin aktsarun nasi la yusaddiquna wa la ya'maluna bima umiru bihi wa hadza tawjihu amun tawjihun amun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan maka siapakah yang telah datang hujah kepada basiroh itu keyakinan dari Tuhannya ya, dan basiroh ya betul itu pandangan yang kuat ya pandangan yang kuat dari Tuhannya pada apa mereka beriman dengannya dan memohon kepada menyeru kepadanya dengan wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala padanya hadhil penjelasan ini dan dia dan mereka membacanya jelas bukan petunjuk ya petunjuk yang lain saksi diantaranya yaitu Nabi Jibril alaihissalam malaikat Jibril dan Nabi Muhammad atas keduanya keselamatan dan memperkuat yang demikian itu petunjuk yang ketiga bukti nyata yang ketiga dari sebelum Al-Qur'an yaitu Taurat kitab yang diturunkan atas Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan rahmat bagi yang beriman dengannya dan siapa yang memilih ini kan jadi kayak apakah sama orang di atas hujah dan basyirah dengan orang yang hamuhu, yang cita-citanya, yang harapan tertingginya adalah dunia. Kehidupan dunia yang fana dengan perhiasannya gitu. Dengan perhiasannya. Yaitu mereka orang-orang yang membenarkan dengannya Al-Quran dan mengamalkan dengan hukum-hukumnya, dan orang yang kufur dengan Al-Quran dari orang-orang yang tahazzabu itu ini. Ya, berkelompok melawan Rasulullah. Berkelompok melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka balasannya neraka. Mereka menginginkannya dan lah menginginkannya ya riduha, mereka akan menempatinya. Oh, mereka akan menempatinya lah mahalah, tidak ada keraguan atasnya. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fisyakin, tidak ada keraguan. Janganlah engkau menjadi ragu. Oh, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau menjadi ragu dengan Al-Quran dan bukti nyatanya, Seth. Dari sisi Allah Ta'ala, setelah apa engkau menjadi saksi dengan atas itu, dalil-dalil dan hujah-hujah, dan ketahuilah bahwa agama ini dia itu benar dari Tuhanmu, akan tetapi kebanyakan manusia tidak membenarkannya dan tidak mengamalkannya dengannya perkara urusan-urusannya, dan apa ini yang diperintahkan. Oh, dan apa yang diperintahkan ada dengannya, dan ini taujih untuk ini ya, nasihat secara umum. Nasihat secara umum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fayakum ya sadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Apakah orang-orang yang berada di atas penjelasan dari Rabbnya dan ada saksi yang membacakannya darinya, yaitu Malaikat Jibril, dan dari sebelumnya ada kitab Nabi Musa yang merupakan imam, ya, pemimpin atau pedoman, wa rahmat, dan juga rahmat. Ulaika yu'minun nabi. Mereka adalah orang beriman kepadanya. Jadi tidaklah sama antara orang yang berada di atas petunjuk, kemudian diperkuat, ya, dengan penguat dari Jibril alaihissalatu wassalam sebagai saksi. Kemudian Al-Quran pun diperkuat dengan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Tidaklah sama orang yang berada di atas kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang ya keinginan tertinggi mereka, cita-cita terbesar mereka adalah dunia, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy itu tidak memiliki keyakinan tentang akhirat, bahkan mereka meyakini bahwa orang itu kalau sudah meninggal ya sudah. Makanya kemuliaan bagi mereka itu ya hanya di dunia saja. Tentu tidak sama antara ya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru maw'iduh. Dan siapa saja yang kufur kepada Rasulullah, kepada Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal ahzab, dari kelompok-kelompok yang menentang Rasulullah, fannaru maw'iduh, maka neraka adalah ancamannya. Fala taku fi miryatim min, maka jangan engkau wahai Rasulullah ragu tentang kebenaran Al-Quran. Innal haqqu min rabbik, sesungguhnya ia benar dari sisi Rabbmu, akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah beriman. Jadi sudah merupakan sunnatullah bahwa jumlah orang yang tidak beriman itu lebih banyak daripada yang beriman. Bahkan di antara ya kalangan orang beriman pun ya orang beriman yang taat itu lebih sedikit daripada orang beriman yang tidak taat. Makanya Rasulullah mengisyaratkan dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Sesungguhnya Islam ini datang dalam keadaan asing. Ketika Islam datang, kemudian Rasulullah menjelaskan tentang adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur, ya, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, ini asing, ini aneh di telinga orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dan kata Rasulullah, di akhir zaman, wasaya'udu ghoriban kama bada'a. Islam itu akan kembali asing. Dan ini sudah mulai terasa. Bagaimana, jangankan orang kafir. Banyak orang yang mengaku muslim, tapi merasa asing dengan hukum-hukum Islam. Ya, ada orang yang memanjangkan jenggotnya, diledek. Ya. Padahal, itu sunnah. Dan itu salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang pakai cadar dalam rangka menjaga kesucian dirinya, dia merasa aneh. Ya. Ada orang yang taat, ya, dengan pakaiannya yang mensyiarkan Islam, dia bangga dengan keislamannya, ya, dia malah merasa aneh. Dan ini sunnatullah, bahwa Islam itu akan kembali asing sebagaimana ia datang. Nah, ya, sampai sini untuk tafsirnya, ya, kita lanjut ke apa namanya, hadis. Tapi ini ada yang nanya dulu, ya, berani ngebalik-balik, dijawab dulu aja, ya. Umum Mikil bertanya, 17, khobar dari man? Yang paling depan yang mana, ya, Ustaz? Mana yang 17? Ini juga, ya, ini mana khobarnya, nih? Ini kalau kayak gini berarti ada yang dibuang, nih, ya. Ini kalau gini pasti ada yang dibuang. Yang dibuang itu, apa mankana labain min rabbihi, ya ini, khabarnya itu yang seperti yang ditafsirnya. Kaman kana hamul hayat al-faniri bizinatiha. Jadi apakah orang yang berada atas hujjah dan basiro dari Rabbnya, seperti orang yang cita-cita terbesar mereka adalah kehidupan dunia yang fana, jadi khabarnya yang ini, mahzub, ya. Kaman kana hamul hayat al-faniri bizinatiha. Ini dia jawabannya, ya. Nah, baik, kita lanjutkan di hadis. Berarti hadis sudah hadis keberapa, ya? Hadis. Hadis 71 bukan, Bapak Ibu? 71 kan, ya? Yes, ayo baca. Nama Ustaz. Baca Abu Fudail. Mana Ummu Fudail? Tadi kayaknya ada Ummu Fudail. Naam, ana Ustaz. Ya, tafadhali. Bentar Ustaz, ana belum buka PDF-nya. Enggak apa-apa, ini ada di oh, belum mana upload afan. Dadah. Ana. Bismillah. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النار قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب إن الله يؤيد الدين birrajulin fajirin. Birrajuli al-fajiri. Nah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami bersaksi bahwa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaibar. Pada perang Khaibar. Maka beliau berkata kepada seorang lelaki yang mendakwahkan Islam. Inilah mendakwahkan Islam. Yang mengaku Muslim itu. Yang mengaku Muslim. Inilah penduduk neraka. Tatkala pembunuhan itu ada. Ketika peperangan terjadi. Ketika peperangan terjadi dan beliau dan seorang lelaki itu membunuh dengan bunuh yang sangat menyiksa. Bukan. Dia berperang dengan sangat dahsyat gitu, maksudnya saking semangatnya berperang itu. Jadi kota Larojo ya laki-laki yang katanya kata Rasulullah penduduk neraka itu dia berperang dengan gigih gitu aja. Lelaki itu berperang dengan gigih dan dia mendapatkan luka. Ya luka ya. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, yang engkau katakan bahwasanya dialah penduduk neraka, tetapi dia itu berperang pada hari ini dengan perang yang dahsyat dan dia wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia ke neraka. Beliau berkata, jarang manusia itu. Kok jarang sih kade itu? Hampir saja. Hampir saja manusia itu yartab apa ya, Ustaz? Ragu. Hampir saja manusia itu ragu. Dan tatkala mereka itu dibunuh, dikatakan bahwasanya dia tidaklah mati, akan tetapi dia hanya mendapatkan luka yang sangat dahsyat. Dan tatkala di malam hari dia tidak bersabar terhadap lukanya, maka dia bunuh diri. Dan dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hal itu, maka Rasulullah bersabda, Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul menyuruh Bilal untuk memanggil semua manusia. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslimah, jiwa yang selamat. Dan adalah sesungguhnya Allah ayyada yu'ayidu menguatkan ya. Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan lelaki yang sombong ini ya. Sombong ya Fajir. Al-Fajir itu ini, gemar berbuat dosa. Gemar berbuat dosa. Dan dikuatkan oleh Bukhari dalam kitab Jihad bab sesungguhnya Allah mendukung ya UIDU ya, mendukung menguatkan agama ini. Agama ini dengan lelaki yang gemar berbuat dosa. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Nah, enggak usah baca lagi ya karena terlalu panjang. Baik, jadi dari hadis ini kita bisa melihat beberapa faedah. Yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diberitahu beberapa hal gaib ya. Diberitahu beberapa hal gaib. Contohnya dalam kisah ini di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang lalu beliau mengatakan hada min ahli nar. Ini adalah calon ya penghuni neraka. Kemudian ketika terjadi peperangan di perang Khaibar melawan Yahudi, ternyata orang ini laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah akan masuk neraka ini berperang dengan hebat. Ya, berperang dengan begitu gigihnya sampai dia terluka. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, kan sahabat jadi keheranan gitu ya. Katanya ahli neraka, tapi ketika ada peperangan dia ikut berperang, bahkan dia ikut berperang dengan sangat dahsyat, dengan sangat gigih. Ya, kenapa bisa dikatakan dia ahli neraka sementara dia berjihad jalan Allah? Makanya dikabarkan kepada Rasulullah bahwa orang yang engkau katakan ahli neraka ini pada hari ini berperang dengan peperangan yang sangat luar biasa. Dan ada kabar yang mengatakan bahwasanya laki-laki ini telah meninggal ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan ilanar. Laki-laki ini menuju neraka. Qala fakada ba'dun nasi an yartab. Hampir saja sebagaimana itu tidak tidak mau, tidak percaya, ragu-ragu dengan apa yang diucapkan Rasulullah. Jadi sahabat tuh keheranan. Apa iya ada orang yang berjihad di jalan Allah dengan semangat yang sebegitu luar biasanya, tapi kok dibilang sama Rasulullah masuk neraka? Lalu kemudian ada kabar yang mengatakan ya ternyata laki-laki tersebut belum mati, ya dia hanya terluka parah, ya dia belum mati, akan tapi dia terluka sangat parah. Kemudian ketika malam hari, ya dia tidak sabar dengan luka yang dia derita sehingga dia membunuh dirinya sendiri. Nah barulah manusia percaya dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Buktinya apa? Ternyata orang yang ketika peperangan terlihat yang sangat luar biasa menyerang musuh-musuh Islam, ternyata dia tidak sabar dengan luka yang dia derita, lalu dia membunuh dirinya sendiri. Nah Rasulullah ketika dikabarkan dengan kabar seperti ini, beliau mengatakan Allahu Akbar Ashhad Anni Abdullahi wa Rasul. Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Barulah ya para sahabat ya percaya. Sebenarnya bukannya para sahabat enggak percaya, tapi mereka itu keheranan. Kenapa ada orang yang berjihad di jalan Allah dengan jihad yang luar biasa, dengan jihad yang sangat gigih, tapi dibilang ahli neraka. Mereka baru betul-betul paham dengan ainul yakin ketika beliau mereka menyaksikan bahwa orang ini ya ternyata pada akhirnya membunuh dirinya sendiri. Kemudian setelah kejadian ini terjadi, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk menyuruh kepada manusia, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah wa innallaha la yu'ayyidu hadha dina birrajulil fajiri. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali jiwa yang selamat. Adapun jiwa yang fajir, jiwa yang penuh pendosa, ya ini tidak masuk surga. Tentunya kalau kita bicara dalam konteks orang yang beriman, selama ada keimanan walaupun seberat zarrah, seberat semut kecil, sepanjang dia tidak menyekutukan Allah dengan ilah yang lain, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan, Allah akan mengampuninya. Dia memang akan masuk neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Kemudian yang menarik adalah ucapan yang kedua, wa inna Allaha la yu'ayyidu hadza dina birrajulil fajiri. Ya sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini dengan ya laki-laki yang fajir, laki-laki yang gemar berbuat dosa. Ya, kadang-kadang kita melihat bahwa misalnya preman gitu ya. Preman muslim, jarang sholat gitu ya. Puasa malas-malesan, ya sedekah apalagi gitu ya. Tapi kalau agamanya dihina, ya dia siap untuk membela agamanya. Nah ini merupakan penerapan dari hadis ini. Bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir, bukan dengan laki-laki yang mukmin. Ya. Dan kata ulama, ya, kalau antum tahu ada sebuah kitab judulnya Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Faz Al-Qur'an. Ya. Jadi semacam ensiklopedia Al-Qur'an yang dibuat secara tematik. Jadi misalnya ayat tentang nikah ada di surat apa aja, ayat tentang jihad ada di surat apa aja, itu dibuat oleh seorang kafir, orang kafir. Itu karya yang monumental, karya yang luar biasa. Ya. Dan karya ini sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, orientalis itu ketika membuat buku itu ya untuk memudahkan orientalis lain dalam rangka menghancurkan kaum muslimin, dalam rangka ya menghancurkan Al-Qur'an. Tapi ternyata karya itu ya Al-Mu'jam Al-Mufarros di Al-Fadhil Qur'an menjadi karya yang luar biasa yang dimanfaatkan oleh para ulama kaum muslimin. Nah, ini salah satu penerapan dari hadis ini bahwa terkadang Allah itu menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir, bahkan orang kafir, ya. Karyanya yang awalnya dia buat niat dia untuk menghancurkan kaum muslimin, tapi ternyata dimanfaatkan oleh para ya ulama kaum muslimin. Mungkin antum boleh googling ya, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadhil Quran, itu kitab yang disusun oleh orientalis, ya orang kafir. Ya. Tapi pada akhirnya itu dimanfaatkan oleh orang muslim. Nah, mungkin kalau zaman sekarang manfaatnya nggak terlalu terasa gitu ya. Kan zaman sekarang sudah banyak software-software yang memudahkan kita dalam mencari ayat-ayat tertentu Tapi di zaman belum ada internet, itu luar biasa. Anda termasuk yang melihat betapa bagusnya kitab ini gitu ya. Waktu itu, waktu belum ada internet kayak Google segala macam ya. Waktu Anda belajar itu kan SMP, internet belum populer seperti sekarang. Database pun belum secanggih sekarang. Maktabah Syamila belum ada ketika itu. Itu betul-betul sangat membantu. Jadi itu kayak kamus, kita mau tahu tentang jihad ada di ayat berapa aja, lengkap sekali. Sangat lengkap. Semua tema-tema, semuanya ada di situ. Dan itu merupakan salah satu penerapan dari hadis ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir. Nah, demikian majelis kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.